Jangan pernah kau sisakan nasi. Masih 1000 tangan meminta, tidak semuanya sama nasi. Bukakanlah jendela dan pintu. Bila kau lihat terbit matahari, bukakanlah pintu hatimu. Bila kau dengar suara yang merintih, aku ingin bertanya, aku siapa yang punya? Tangan ini meminta, tiada yang peduli. Masih banyak yang tak tahan dingin. Kalau 11 kasih dan sayang kan selusin tiang lala menghampiri. Bukakanlah jendela dan pintu. Bila kau terbit matahari, kau dengar.